إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين سلام صلاة الجمعة رحمني ورحمكم الله الإمام مسلم رحمه الله تعالى mengeluarkan sebuah hadis dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang mana Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mengatakan kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam zata yaumin au zata lailah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar di suatu hari atau di suatu malam, fa idza huwa bi Abi Bakr wa Umar, tiba-tiba beliau mendapati Abu Bakar dan juga Umar radhiyallahu taala anhuma. Faqala ma akhrajakuma min buyutikuma hadhihi as-sa'ah, maka Nabi bertanya kepada dua orang sahabatnya ini, yaitu Abu Hurairah dan juga Umar radhiyallahu taala Abu Bakar dan juga Umar radhiyallahu taala anhuma, apa yang menjadi sebab kalian keluar dari rumah kalian di waktu ini? Maka keduanya menjawab, ya Rasulullah, yaitu rasa lapar wahai Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka keluar berdua, Abu Bakar dan Umar, dari rumah mereka karena disebabkan rasa lapar. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ana wallazi nafsi biyadi la akhrajani ma akhrajakuma, dan aku demi jiwaku yang ada di tangannya, sungguh yang membuatku keluar pada waktu ini juga adalah apa yang membuat kalian berdua keluar, yaitu rasa lapar yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka tiga orang yang utama ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalul anbiya war rusul, begitu pun juga Abu Bakar yang beliau ini adalah seafdal-afdal manusia setelah para nabi dan para rasul, begitu pun juga Umar Al-Faruq, ketiganya keluar dari rumah mereka karena satu sebab, yaitu rasa lapar yang ada pada diri mereka. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini dan juga hadis yang lainnya menunjukkan kepada kita bahwasanya keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, begitu pun juga keluarganya dan sebahagian para sahabatnya, itu berada di dalam keadaan kekurangan dari sisi duniawiyah. Ini hiburan bagi orang-orang yang kurang dari sisi dunia agar mereka tidak larut di dalam kesedihannya. Lihat bagaimana keadaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang keluar di tengah malam, yang tidaklah mengeluarkan beliau kecuali rasa lapar yang hinggap pada tubuhnya. Begitupun juga di dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh al-Imam Al-Bukhari dan juga al-Imam Muslim rahmatullah alaihima, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika beliau berkata kepada Urwah anak dari Asma bintu Abi Bakar radhiyallahu ta'ala anhuma kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ya bunna ukhti, wahai anak saudariku, in kunna lanara al-hilal thumma al-hilal thumma al-hilal thalathah ahillah fi syahraini wa ma ukida fi abiyati rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam nar. Kata Aisyah, wahai anak saudariku, sesungguhnya kami melihat hilal, kemudian melihat hilal, kemudian melihat hilal, tiga hilal dalam dua bulan. Maka tidak ada yang dinyalakan di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari api. Artinya tidak ada yang dimasak oleh keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Urwah mengatakan, ya khalah, wahai bibiku, fama yu'ishukum, kalau begitu dengan apa kalian hidup, apa yang kalian makan? Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, qalat al-aswadan, ada dua yang hitam. Kata Aisyah, yaitu at-tamru wal-ma, yaitu cuma buah kurba dan air saja. Ini yang dimakan oleh keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan para istrinya, dengan anak-anaknya. Padahal rumah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah sebaik-baik rumah di muka bumi ini, karena di dalamnya terdapat seorang nabi dan rasul yang beliau adalah penutup para nabi dan beliau adalah rasul yang paling mulia yang ditinggikan derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Namun lihat bagaimana keadaan keluarga beliau selama dua bulan berturut-turut, tidak ada yang bisa dimasak di tempat yang mereka biasa memasak, akan tetapi mereka cuma makan al-aswadan, yaitu kurma dan air saja. Ini pelajaran bagi kita ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya begini keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu pun juga dengan para sahabatnya. Bahkan di dalam hadis yang lain, An-Nu'man ibnu Bashir radhiyallahu taala anhuma, beliau pernah mengatakan, ra'aitu nabiyakum sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa ma yajidu min ad-daghli ma yamla' batnahu. Kata An-Nu'man ibnu Bashir, aku pernah melihat nabi kalian, yaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka dia tidak mendapati kurma yang jelek sekalipun yang bisa untuk memenuhi perutnya. Keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang apabila kita bandingkan dengan kehidupan kita di saat ini, maka itu tidak ada apa-apanya. Alhamdulillah, kebanyakan kita adalah orang-orang yang memiliki makanan untuk dia makan di hari ini. Bahkan ada yang sudah menyediakan makanannya untuk sebekan, bahkan untuk sebulan. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau tidak mendapati walaupun kurma yang buruk, walaupun kurma yang kurang, walaupun kurma yang tidak bagus kualitasnya, tidak beliau dapati untuk memenuhi perutnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, oleh karena itu kehidupan dunia ini bagi para sahabat dan juga para istri beliau dan juga para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, itu tidaklah menjadikan setinggi-tinggi cita mereka untuk mendapatkan kehidupan dunia ini. Kehidupan mereka adalah kehidupan yang serba qana'ah, merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa dir'uhu marhunatun inda yahudi fi 30 sya'iran fi 30 sa'an min sya'ir. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wafat dalam keadaan baju perang beliau tergadai di sisi seorang Yahudi untuk mendapatkan 30 sa' dari gandum. Begini keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk mendapatkan 30 sa' dari gandum. Maka beliau gadaikan baju perangnya kepada salah seorang Yahudi sampai beliau meninggal dunia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, oleh karena itu, di mana rasa syukur kita Apabila kita dalam setiap harinya masih mengeluh, apa yang saya makan? Bagaimana ini? Kenapa hanya itu saja yang saya makan? Lihat keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lihat keadaan para istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan lihat keadaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang terkadang mereka sampai jatuh tersungkur dalam keadaan mereka lapar, bukan karena disebabkan kegilaan. Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, inni ra'aituni wa inni la'akhiru ma baina mimbari Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ila hujrati Aisyah radhiyallahu taala anha. Aku melihat, kata Abu Hurairah, sungguh aku pernah terjatuh tersungkur antara mimbar Rasulullah dengan rumah Aisyah radhiyallahu taala anha, hatta yaji'ul ja'i fayada'u irijlahu ala unuki, sehingga datang seseorang kemudian meletakkan kakinya di pundakku dan dia mengatakan bahwasanya aku ini gila. Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, wa mali min junun illa al-ju'. Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, padahal aku tidak gila, aku hanyalah tersungkur karena rasa lapar yang menderaku. Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dan juga di dalam hadis yang lain dikatakan oleh Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, salah seorang sahabat yang dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau mengatakan, wa kunna naghzu ma Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ma lana ta'amun illa warakul habalah wa at-tamru. Kata beliau, kami pernah berperang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan kami tidak memiliki makanan kecuali hanya dedaunan dari pepohonan dan juga buah kurma. Ini keadaan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, yang mereka adalah sebaik-baik umat setelah para nabi dan para rasul. Dan begini keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan juga para istrinya. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, inna likulli ummah fitnah wa fitnatu ummati almal. Sungguhnya setiap umat itu dia memiliki ujian, memiliki fitnah, dan fitnah umatku ini adalah pada permasalahan harta. Banyak orang yang gila dengan harta. Banyak orang yang ingin untuk menumpuk harta dan mengumpulkan harta tanpa dia menyadari bahwasanya setiap harta yang dia miliki itu akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, inna wa'dallahi haq fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Sungguhnya janji Allah Subhanahu wa taala itu benar, pasti adanya, maka janganlah kalian tertipu oleh kehidupan dunia dan janganlah kalian tertipu oleh syaitan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kecintaan kita terhadap harta dunia adalah kecintaan yang apabila tidak kita iringi dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan menjadi sebab petaka kita di dunia dan sebab petaka kita di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, zuyyina lin-nas hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Kata Allah Subhanahu wa taala, dijadikan, dihiasi untuk manusia ini kecintaan terhadap para istrinya, kecintaan terhadap para wanita dan juga anak-anaknya, dan kecintaan terhadap harta yang banyak, dari emas, dari perak, begitu pun juga kuda pilihan, dari binatang ternak dan dari pertanian. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika mata'ul hayatid dunya." Itulah dia perhiasan kehidupan dunia, dan sedangkan Allah Subhanahu wa taala di sisinya memiliki tempat kembali yang lebih baik, yaitu surga Allah Subhanahu wa ta'ala yang luasnya seluas langit dan bumi, yang diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, kehidupan dunia ini dalam kita mencari harta dan mengumpulkan harta, hendaknya kita tidak melupakan tujuan kita yang utama. Diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di kehidupan dunia ini yaitu untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun kehidupan dunia ini apabila diperturutkan, harta dunia ini apabila diperturutkan, maka tidak akan ada batas akhirnya kecuali ketika seseorang sudah dimasukkan ke dalam liang lahatnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, madhibani ja'ian ursila fi ghanamin bi afsada laha min hirsil ma'i mar'i alal mal wa asyarafi lidinihi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah dua domba yang kelaparan yang diutus kepada kepada domba dia lebih merusak daripada keinginan hasrat seseorang terhadap harta dunia dan terhadap asyaraf lidinihi, ketinggian di dalam agamanya. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berkaitan dengan harta dunia. Apabila dia diperturutkan, maka tidak akan ada habisnya. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, "Lau kana libni Adam wadiyani min zahabin labtagha thalitha." Sekiranya anak Adam itu memiliki dua wadi, dua lembah yang berisikan emas, maka dia akan mencari lembah yang ketiga yang juga berisi emas. Maka tidak akan ada habisnya harta dunia ini untuk kita kumpulkan. Maka yang penting bagi kita seluruhnya adalah kita ingat bahwasanya waktu kita di kehidupan dunia, umur kita, usia kita di kehidupan dunia ini dibatasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana apabila ajal sudah ditetapkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, maka tidak akan bisa untuk dimundurkan barang sejenak. Maka jangan ketika kita sibuk di dalam mengumpulkan harta dan kita larut di dalam mengumpulkan harta, tidak duduk, tidak berdiri, tidak tidur, tidak pembicaraannya kecuali hanya seputar harta, maka ingat kita di dunia ini terbatas umur kita dan usia kita. Jangan sampai ketika kita larut di dalam mengejar harta dunia, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mencabut nyawa kita dalam keadaan bekal kita serba kekurangan. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, "Mal faqra aksya alaikum walakin aksya alaikumud dunya." Tidaklah kefakiran yang lebih aku khawatirkan menimpa kalian, akan tetapi yang aku khawatirkan adalah dunia. Dibukakan selebar-lebarnya dunia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga kalian berpacu berlomba untuk mengumpulkan harta dunia, sehingga dia mencelakakan kalian, menghancurkan kalian sebagaimana telah menghancurkan umat-umat sebelum kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Karena harta dunia, terkadang seseorang terjatuh ke dalam dosa kesyirikan. Karena harta dunia, seseorang dia larut di dalam bid'ah dan kesesatan. Karena harta dunia, terkadang seseorang dia larut di dalam dosa dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka benar apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seluruh umat memiliki fitnah, adapun fitnah umatku adalah harta. Maka perhatikan hal ini, minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah berkahi harta yang kita miliki, cari dia dengan cara yang halal, dan pergikan dia, belanjakan dia, dan infakkan harta tersebut di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa untuk mempertanggungjawabkan setiap harta dan setiap nikmat yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita semuanya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa bermanfaat untuk yang berbicara terutama, kemudian untuk seluruh yang mendengarkan. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ومبلغ علمنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ومبلغ علمنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ومبلغ علمنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والحمد لله رب العالمين.